Akhirnya nalika tiang-tiang mukmin fa'inda dalika nalikane mengkono-mengkono du ngremehna wong ibadah padha mulyana wong sing mewah-mewah nalikane wong donga maca Quran sing cocok-cocok kok sing gak cocok gak dilakoni nalika ngoten yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuru nabi ba'd berarti sikap kuwi mengakibatkan dheweke iman karo Quran sebagian tapi kufur karo Quran sebagian. Mboten Quran niku dipecah-pecah. Enek sing ayat sing tinggu malah tinggu kebanggaan, enek ayat sing gak tinggu blas. Ya sauna, napa akibate? Dari sikap-sikap niku mereka muncul sikap yas'auna fima yudriku bi ghairi sa'yin. Mereka berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu bisa ditemukan bi ghairi sa'yin dengan tanpa usaha. Perkara sing tanpa diusaha no wis teko kok. Duber-uber nganggo usaha sing sampe kenemenen. Napa niku? Menal qadrul maqdur rupane takdir sing wis ditentokne Allah wal ajalil maqdur tempo sing wis ditulis dening Allah wa rizqil maqsur lan rezeki sing wis didum dening Allah wektu jubur pokoke kudu jam sak mene wis teko ngono to nggih sering tak kula jenengan ngoten termasuk ngeten iki wae jane kula dhewe nggih klebu hadis niki jane. Pokoknya kalau itu kalau bitar kan, supir pulau-pulau kan jadi. Kalau bitar itu jam 6. Ngosok jadwalnya jam 6 kok orang tahu tepat. Pokoknya jam 6 kudus itu kok. Ini aku jadinya ajalil maktub gak direken. Misalnya ajalil maktub, perintahnya Allah aku ikhtiar, usaha. Ya wes budal-budal ikhtiar. Ngatanya ya wes diusaha nih. Ya kok tiba-tiba temponnya tekannya jam 7:30. Ya wes. Dan rezeki maksum rezeki sing wis dicet pira-pira rezeki niku wis sak wonten niku. Dan sampai-sampai mereka kelindran walayas auna. Mereka tidak mau berusaha. Fima la yutruku terhadap apa-apa yang tidak bisa dicapai illa bisya'i kejaba dengan kerja keras. Napa niku? Mereka tidak mau berusaha keras untuk mendapatkan ganjaran al-jazaul mawfur, ganjaran yang terpenuhi, yang sempurna, as-sa'il maskur, amal-amal yang akan dibalas oleh Allah, wa tijarah allati lan tabut, dan berdagang akhirat yang pasti tidak akan rugi. Kata niku, sebangsa ngono-ngono gak tau dieto. Dieto ku sing kira-kira ngono jatahku kira. Jatahku piro? Sing dipikir ben ngoten mawon. Ngoten. Nulung wong niku dhek gak tau berusaha piye aku bisa iso nulung wong sing repot-repot sak desa kene mung tau kepikir. Tapi sing kepikir wong-wong niku gak iso do bantu aku kabeh carane piye ngoten. Dadi sing kira-kira niku mlebu teng piyambake niku diusahane. Padahal napa sing ajeng teko panjenengan dadi rezeki niku mesti dijamin ditanggung dening Gusti. Lanjenengan, pulau panjenengan menungso niki, dan pulau panjenengan menungso niki, namun napa diwajib nih ngelakoni apa sing diperintah. Lah perintahnya napa? Sing sering kula omong ini kok, diuncali arit, perintahnya arit lah katanya. Diuncali kunci mobil, perintahnya kok nyopir. Diuncali gelas, niku, lawan utupan. Diuncali gelas, kan ngedum-ngedum nih kita, gelas aku hari ini. Enggak ngedum-ngedum dia juga dundar oh kayak kuih, dundar oh kayak kuih, dundar oh kayak kuih. Ini kan jadi larut tugasnya nanti lagi. Kalau tugasnya. Bon, hadis yang didawuhkan di ini niku, di waw niku, niku hadis yang memperjelas dawuhipun pun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kan dawuhkan apa? Ijtihaduka fi ma dunina laka wa taksiru kafimatu liba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Olehmu teman-teman ini gulai perkara yang mesti jamin Lan sembronomu terhadap tugas-tugas yang dituntut, yang diperintahkan marang sendiramu, menunggui dalilun dati tondro, ala inti masih basirah, mingka, binceke meripat atimu. Dan, itu jauh pun Rasulullah. Kacil, wonten ulama, sing terkenal, ulama di tasawuf terkenal, asmanipun Syekh Ibrahim Al-Khawwas, asma asline Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawwas. Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Khawwas sedane tahun 1901 Hijriah. Berarti abad ketiga Hijriah. Itu termasuk ini satu minggu sithik satu nomor sing sampean yo pujian tombo ati iku limo ing wernane nggih tombo ati iki lho sing duwe tombo ati niku sajane Syekh Ibrahim Al-Khawwas niku cuma niku mboten dinggo lagon nah karo para wali para kiai sepuh kono teng tanah Jawa niku diterjemah nganggo cara Jawa nganggo pujian dadi jeneng doa apa ngoten nggih niku duduk terjemah ilahilas pegandengane ilahilas terus berilahilas ta buat iki dikira iku maknane ilahilas mboten ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dapat terus isare ombo ati iku lima warnane maca Quran angen-angen sama nane lulu kok dikira terjemah mboten niku dawuh mboten terjemah ilahias enten dawuhipun ulama tasawuf terkenal asmanipun Syekh Ibrahim Al-Khawwas niku dawuh ngeten nate dawuh dawul qalbi khamsatu asya menapa buat iku lima. Nomor siji, qiraatul Qur'an bitadabbur. Maca Qur'an karo diangen-angen. Nomor loro wa khala'ul batni, kosonge weteng. Nomor telu wa qiyamul laili, zikir wengi. Ngoten, zikir wengi. Nomor papat salat wengi. Nomor papat wa taraddur inda sahar. Taraddur niku dipe-dipe munajat zikir. Zikir wengi ingkang suwe niku. Sing nomor lima wa mujala satu sholihin lelungguan kalian pinten yang sing sholah-sholah ya kok ini bisa ngalih ke tanah Jawa pada tiga pujian tombu hati sampai tadi judul gending pada yang campur sari pada itu enak sampai lagu tombu tombu hati tombu hati ini tiga pujian tombu hati ini tiga gending-gendingan membuat itu tinggal lakon-lakon yang pada lorong. Nah, ini lorong. Ini lorong. Kalau itu gue berset terus, gak tahu diumbe pilih. Kalau itu itu loh, tambahnya orang lorong ginjal itu loh. Udah, dia itu lorong ginjal gak gelom ngombe. Ini gue sejauh Syekh Ibrahim Al-Khawwas. Bon. Langsung datang pembahasan soal napa ijtihad fima dumina kalih napa taksir fima tuliba berusaha bekerja keras berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dijamin tapi nyembranakno ngalap cukup nganggep sepele wis ngene lah wis ngoten ning gone perkara-perkara sing diperintahno niku tandane wong sing picek moto api ini sing berkaitan kali soal ini Syekh Ibrahim Al-Khawwas dawuh ngoten. Dawuh ngoten. Al ilmu kullu fi kalimataini. Kesadaran ibadah. Kalau kamu ingin tahu ilmu tentang ibadah, ilmu seluruh ilmu yang berkaitan dengan soal ibadah. Ilmu sing iso dadekne wong niku khasyah kepada Allah. Ilmu sing nek wong sing duwe ilmu niku iso dadi ulama niku. Innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Kuwi kabeh Sakjane lek diringkes simpule iki mek rong kata. Si kalimat ini ning jurune rong kata. Napa niku? Siji, la tatakallaf ma kufita. Wala tudayyi mastukfita. La tatakallaf aja merdi-merdi sapa sira. Aja meksa-meksa sapa sira. Main barang kufi tak akan mesti cukupi sapa sira. Perkara sing mesti cukupi kira sapa pengsa-pengsa. Ini sama nuk ijatah ini harus kuih. Ini sama sama pengsa-pengsa. Bagaimana ini saya gendal ini sama yang temiki. Ngadai sama ini loh. Kok sama pengsa-pengsa sama ini saya timbo. Bagi pada aku tak. Gitu ya. Terus tahu apa-apa yang mesti cukupi Allah. Itu pun mesti tekan. Ini rasa sama pengsa-pengsa sama tambah-tambah. Alah. Malah orang kabeh iku tak kabeh jenengan rezekine sedina niku mesti mangan ping 3 kok sampean tambah-tambahi sedina sampe mangan ping 6 ping 7 golek kutah terus iku tak terus ndi omong utuh kelemon terus kelemon napa akhire lara jantung lara kutah terus dadi dhuwit sampean sing ben mlebu teng-teng malah alat goro-goro larane kolesterol malah ngobati kolesterol tuku obat iki utah. Dijatah pek 3 piring wis maksimal kok ditokno 7 piring wis dina. Loro kabeh. Sampeyan iki ya mumpun. Ora usah dipaksa. Enake iki diombe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nomor kali pedoman sing nomor kali wala tudayyi mastukfita. Lan aja nyiak-nyiak no sapa sira main barang ustuk vita kan disupeh nyukupi sapa sira tegese sing kuwi dijaluk untuk memenuhi memaksimalkan dan menyempurnakan apa kedudukan sebagai hamba kamu itu diperintah untuk secara maksimal menyadari kehambaan itu diperintah piye amri kowe ning dibuat iso krasa dadi kawulane Allah piye amri tindak lakumu manut cocok karo aturan-aturan, pelanggaran-pelanggaran, batasan-batasan sing dibentuk dening Allah. Gitu. Wa lan tiyang kok saged nepasno, paman qoma bi hadzal amri ala ma yanbaghi lahu. Min alwajhi ladzi dzakarnahu min al-ijtihad fil amri al-matlub minhu wa tafrighil qalbi min al-amri al-madmun lahu faqad intataha basiratuhu. Sapa-sapa sing purun memposisikan dirinya dalam persoalan jatah kali perintah. Wis penak omong iki gen penak dilek-lek jatah kali perintah sing dijatah niku ora usah dipikir sing diperintah itu yang harus dilakukan. Dan sing diperintah itu harus dilakukan. Nek gelem ngoten maka mata hatinya akan terbuka. Pasti akan terbuka. Kesadaran-kesadaran itu akan terbuka. Wa asraqalan lalu memancar apa nurul haqqi cahaya kebenaran di qalbihi di hati dia. Penjuru hati itu akan memancar hikmah-hikmah yang benar. Engko lak dadi wong apik, akhlake apik. Ora ngoyo. Upama tetep karo Gusti Allah ditakdir panggah dadi wong sugih ora kemlalet. Malah metu lomane. Lah ngoten. Boten niku ketepaan dhewe dadi jadi pemimpin yang metu adile, kebenaran yang muncul kok. Kebenaran yang muncul. Wa hasala ala ghayatil maqsud dan dia akan berhasil mendapatkan tujuan hidup yang sejati, yang paling notok, paling pol, yaitu kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di sisi Allah, kebahagiaan yang diridhoi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah sing kuat ngono piye? Wa man akasa? Barang siapa yang membalik posisi wong sing dijamin diuber-uber sing ora dijamin malah gak digoleki lho ngoten sing wale terus mesti maka dia akan tertutup hatinya tertutup basirahnya cara wong Jawa jumbangan wis pokoke mripate ati bijak mboten mawon kelilipen kelilipen donyane niku wau kelilipan cita-citane sing soal dunya. Kelilipan macam-macam sing niku akhire ngeruweti atine sampai gak ngerti perintahe Gusti Allah. Lha napa to basirah? Nah niki Jadi pembahasan tak terus sih. Pertama wau pembahasan apa? Pertama kita bahas soal apa madmun ngene ku rezeki, nomor kalih matlub, saniki monggo kita bahas soal basirah. Basirah napa basirah niku? Basirah niku peningalati, mripate ati, dan basor niku mripate mripat niki, mripate lain. Daya lihat. Al-basar itu daya lihat. Daya lihatnya mata. Lain al-basirah daya lihatnya hati. Dan nah, daya lihatnya hati itu untuk apa? Wa nadhirul qalbi innama yang dhuru ilal aqibah. Mata hati itu berusaha keras untuk melihat sesuatu yang di belakang. Kebahagiaan yang paling akhir. Kebahagiaan yang sejati itu mesti digulai. Mesti digulai. Betul. Nah padahal wal akibat dengan mutakin. Akibat yang terbaik. Akibat yang membahagiakan. Itu hanya bagi orang-orang yang takwa. Manut perintahnya Gusti Allah. Ini pula. Setiap hamba harus berusaha. Betul. Harus berusaha untuk secepatnya meraih napa sing diperintahkan Allah, secepatnya berusaha sekuat tenaga, gak usah binyang maneh menghindari seluruh rangan-rangane pun Allah taala. Ora oleh dingah-dingah. Alah engko ae lah. Engko ae lah. Saiki tak golek sakune ibadah sik ibadah engko ae lho ngoten niku. Mergo filosofi awalnya pun keliru. Permasalahannya jadi kamulan itu pendalek yang menciptak ni kok, engkau yang menciptak ibadah, jadi kini orang sah kerosong ibadah. Padahal saat ini pun sama sudah jadi abah Allah dan sampai harus menyelenggarakan apa yang diperintah Allah. Dan pesan ini kita umpama ni, namun saya puni enak buang, gula, rezeki, sudah rezeki, tapi orang temenan. Ora sampai ijtihad. Gula rezeki ya sekedar pandang. Nek panjen nyambut gawe diniati gula rezeki ke. Tapi nek nyambut gawe diniati ibadah pun kudu dadi soal. Apa meneh nek wong ya gula rezeki. Wong ngene ngertine rezeki iki digoleki, ngertine lebih niku, ya mboten apa-apa. Ngertine lebih niku senajan tak jane ki mboten ngoten. Tapi dia ya, ngerti tugas kewajibannya ditandangi sekedar. Mboten ngoyo. Orang ijtihad teman-teman. Di samping dia gak ijtihad golek rezeki, dia juga berusaha tetap tidak sembrono dalam soal perintah Allah. Dan ya bener, gak emang kita emang dodolan jadi maklaran sepeda. Jadi maklaran, tapi dia bener-bener ngati-hati. Perintah Allah apa terhadap penjaga gak tahu ngaku sih jangan moh tenang jenenge ngaku sih. Ijtihad tenang nuruti perintah Gusti Allah napa? Napa ngindari larangane Gusti Allah napa ngaku sih. Wes aku moh tenang lek ngaku sih. Iki kok nggone wonge pancen wonge iki njaluke nek 5 juta punjul 250. Ya sudah omongne apa aneh. Wes aku lek pokoke ngaku sih moh. Ini kondone maklaran ini. Jujurnya lah, wih, jujak totong malah ngono. Dia ngono, jalur 6 juta, lalu mulai lah, itu ngatuh seket. Jadi itu ngomong telur, ngono ngatuh seketan. Alah, mah, aku lakon ngapus. Ya, wih, ngono, wah, gak apa-apa, dia baik kakin lah, dia orang ijtihad, oke. Orang nemen-nemen ilah, ngoyo, gulik orang ngatuh seketan, ini gua, apa. Dia baik yakin lah, orang oleh orang ngatuh seketan, baik panjang ini. Gusti Allah mari ini, ya tetap mari ini. Orang oleh orang atau saya ketahui lah, bujuku anakku. Ini kusi nanggu Gusti Allah, aku ya anak rezeki ini. Yakin ngoten. Terus, bila lah, masuk bentar-bentar ke kancangnya, podo maklari, kumung wadhan. Terus, aku tak, ini masjid saya. Ini masjid. Ini urusan itu selesai, lah, urusan aku ini masjid saya. Gelam tadi lah, gelam ya, wes. Wani, ngoten iku. Iku jenenge dia tidak ngoyo dalam hal jaminan saking Allah, tapi juga dia berusaha keras untuk memenuhi perintah itu sih Allah. Dalam kata-kata dia beristihad betul supaya pas karut tuntunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jenenge golek rezeki sing ora ijtihad, tapi napa oleh golek ibadah, oleh golek nglakoni perintah, baik niku perintah bangsa salat sak panunggalane maupun perintah dalam penyelenggaraan nyambut gawe niku piyambak berusaha untuk selalu tepat manut aturane Gusti Allah. Golek dagangan cacat ya dia mau cacat iki ngono lho. Bane sing jero iku tambalan 10. Jus tambalan 10. Lagi lakere sing guri iki ya wis muni kresek-kresek. Lagi nganone wis terang kita omongane kabeh cacate iki lah sampe nek gelem yo kono lah terus aku yo ora perlu ngomongi awakmu. Wong sing bijak sing duwe barang iki njaluk kira aku ora usah ngomong lah. Jadi gara ide di dowo-dowo ukara sing penting nek gelem iki tukun sak loro gak gelem yo wis. Barang iki sing iki anake ya sapa kok piye mboten kulo dipojokne. Enggak sakjane sing duwe njaluk pira lah ora usah ngomong ngono. Saiki urusanmu karo aku, saiki sak pira. Dan iku lek kepaksa ndek kudu nutupi mboten purun nek ngomong nambah-nambahi. Nek panjenengan kudu ndek yakin alah ora usah ditutupi wis diomongne apa. Ning ngene ya. Iki sakjane ora makale iki kek kudi. Ora kek sapa kek kudi. Iki oleh kutuku sepeda motor iki biyen iku suratnya mati wis 9 tahun. Honda 69 kok. Wis mati 9 tahun. Regane oleh kutuku mergo pancen yo rongsoan. Regane ning 300.000. Tapi aku nyurat to, entek 250. Jadi iki 550. Oleh kundanda to, entek 400. Wong ganti kabeh. Jadi totalnya ya 950. Ya siku blak-blakan oleh kumanu kuwi. Nah saiki wong jenenge wong dagang aku wong dagang. Ya karo badi to. Piro ngono badi aku karo badi. Wes anu wes. Tak anu gak tak bateni 250 wis dadi iki 12. Ya wes. Ya dadi alah nyatane mulane 12 ya. Wis ora usah tinggal enggak. Ora kro guru ki mosok ngrapot ngono ya. Ya tapi upama sing wedok protes. Dibateni 250 lho sing wedok protes wae. Amane wis ora sumbut. Anu sekarelan moyang-moyang rene. Mbok 950 kok dibateni 250 iki wis anu kaya rugi ya. Rugi apa kelangan 950 oleh 1.200.000 kok rugi. Rugi piye to iki? Rugi soalnya semuanya suwene itu duit meneng, duit meneng mau rugi terus saya ini jajal malah ini aku sedati akeh aku rata kandang apa nah aku beli Honda 69 obrok-obrok ini tak gue ketemu aku di pasar gendina esok karo sore besok itu mau becak tak kira besok becak 2.000 sore becak 2.000 4.000 Jadi aku mulai elek biar sing pas iso mlaku sampai iso apik ngene iki kira-kira tak hitung wis enek 8 bulan. 30 ping 8 pira? 30 ping 8 pira? 240 dina to, Dik? Nggih. 240 dina ping 4000 pira? Eh, 1 juta. Ngono aku wis berarti 1 juta tak jane. Mumpung tak wehno 950 niku aku sebati 1 juta. Lha iki untung iki dibune berarti 250. Dadi 1 juta 250. Lho, niku mergo mripate ati melek ngoten lho. Mripate ati melek. Ngerti syukur, ngerti kemanfaatan sing diparingna Gusti Allah. Ngerti kewajiban sing kudu dilaksanakno nalika dol tinuku. Berarti lo sak jane niku. Gampang kebuka niku wau ditau iki infatahat. Artine gampang kebuka niku wau. Tiang-tiang sing napa anggenipun ngampun napa nyadung rezeki saking Allah sing ora usah golek. Soal nyadung rezeki ora usah golek. Tapi selalu berusaha untuk menepati perintahipun Allah. Di antare napa? Allah taala dawuh ngoten. Dawuh ngeten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Lanas aluka rizqan nahnu narzukuka. Niki ayat Quran surat Thoha. Ayat 132 kali. Wa'muran perintah sapa sira ahlaka ing keluarga sira bisolati kelawan salat. Niku perintah jelas. Panjenengan diperintah Allah supaya merintah salat dateng keluargane, anake, bojone. Niku kan merintah. Sampeyan ora usah mikir tak perintah ya ora didal. Ora usah mikir ngoten. Perintahe kokon merintah. Ya mbok perintah yo wis. Eh salat salat salat eh salat. Embot. Ngono lho nggih. Ini bukan nyelintung urusanku, tak perintah. Ngoten. Wastabir. Lan berusaha sabar sapa sira. Ala ya ing atase salat. Istabir niku terus niku. Ya. Istabir niku nggih. Nalika kowe ae tandane salat, senajan salat ning patang jenggingan nggih. Senajan numpak katang jenggingan, patang rukuan. Kadang-kadang sholat zuhur ngoten lha niku pas tengah-tengah jenengan juga kepentingan pas poetong sing penting sing kira-kira lek sampai ketinggalan petang menit mawon ilang ngoten niku sampeyan kudu bener-bener sabar lha niku sampeyan ngakoni sholat kelangan napa-napa niku lek sampai kelangan mergo napa. Ya lantas aluka rizqan. Aku ora tau njaluk kowe rezeki lho. Begese kanggo ngrezekiani anak bojomu kuwi aku ora njaluk kowe ngoten maknane. Anak bojomu sing maringi aku. Nahnu narzukuka. Nahnu tawi ingsun iku narzuku, rezekiani sapa ingsun kae sira malah. Malah termasuk rezekimu kuwi aku sing maringi. Lah rezeki anak bojomu aku gak njaluk kowe, ya tak maringi. Tugasmu merintah anak bujumu kan sholat. Napa marane kum bi khidmatina. Tafsiran saking Syekh Ibnu Athaillah terhadap ayat menika tengene kitab namanya kitab At-Tanwir panjenenganipun dawuh sing dimaksud ayat iki kum bi khidmatina tumandang ngladeni ingsun Allah. Wanah nang aku mulak kabikis matina. Lek kowe gelem ngladeni aku, nganut perintahku, nandani apa sing tak dadi perintah sing tak perintahno marang sediramu, ingsun Allah ya sing arep nyukupi bagian pandung sing wis tak tentokno. Ngoten. Napa niku wa huma sayyani? Yen iku sayyun dhamina Allah laka wala tatamma bihi. Dan perkara sing wis dijamin Allah Taala ora usah mbok susahno, ora usah mbok petentengi, ora usah mbok wis pokoke sampe wedi ora kumanan ora usah. Ban ana perkara sing disupreh sing dituntut marang sliramu, para tuh milhu, aja mbok sia-siakno. Mula saking menika kula panjenengan dah ngatos-ngatos. Ana sing picek mripate ati ae kok. Ya terus ngoten. Ya wis wis ora patah hati anggar ora mripat iki sing picek lah ya wis sing nemu kat ngoten ya. Lho, lek sing picek niku mripate wadah niki diselesaikno sik gampang. Jadi dituntut saged nggih. Dituntut saged ya. Tapi lek sing pun picek niku mripat ati sampai kerombak imane nek udu bilang jalek. Niku pun kentean modal ora iso selamat teng akhirat. Lagi, emang-emang lagi. Dung kena-kena iki duit 50.000. Ya, kena-kena duit 50.000. Malah mbok tinggal. Lah niki mek 500 rupiah malah mbok uber. Niku jaran wong melek pantes. Lha enak uang, iki duit 50.000. Terus iki duit 500 rupiah. Jika kan milih, kalau milih sing 500 rupiah itu. Terus ya, ini uang. Melek apa merem. kok milih sampai keliru. Ya wong merem gak malah nyolong picek tenan. Bahaya itu. Kalau wong jagan rugi terus. Nah wong iki lek mbok kuak batine mek 500. Padahal lek kowe gelem kulak sing iki modalnya murah, modal omong tok, kowe lek dadi 50.000. Lah kok malah milih sing mek batine 500. Iki jenenge wong pinter wong goblok. Lho. Goblok. Wong bondo ngomongi sepeda motormu dijal tak gawene. Katawane rono, ora usah modal lek ngomong tok iki. Udah lama ngata jadi bodoh abad. Bodoh apa sudah motor gini, tak boleh, tak tahu ada mana. Jalur mau pira. Ya nomor 4. Nomor 4 ya, nomor 4. Beli tenang nomor 4, ya nomor 4, tak percaya lo ya. Jadi aku menangkau kekku ini orang tak bayar. Itu dijelas nih, orang kok ini kekmu. Gue terus uangnya kudu pedok ke dia, iki saya iki sepeda motor hakku, cuma orang tak bayar. Ngono setuju? Ya setuju. Ya wes tak gawa mung iki kakekku. Tapi aku nduwe utang kowe nomor seprapat. Iku jenenge zimma panggunganku. Ngoten. Jadi dijelasne ngoten. Akhire nek bapak emara. Ora pasti. Uangnya gelem 7 juta. Lho, sak jam ora kok gak tenan. Nah, niku. Lho ngono penak ae malah kowe golek dodol anak sing ngontek lo tenaga ngono gublok buat buat paling-paling ngapusi wong wis batine ra sepiro wah wis ngene iki iki lho jenenge wong mikire benjah apa lagi ngene sing model jujur-jujur ngoten niku ta nggih. Nah niku lek bener tegese mata hati mata batin masih bisa menimbang-nimbang akibat ngoten lho nggih akibat ya wong ngombe sing enak-enak sing anget-anget liyane bir pirang-pirang kok ngombe bir iku akibate lara kabeh niku yo nekat ae lho mesti kula diarani hitung-hitungane ora bener gak gendem ngamuk-ngamuk menyen mendem kok nggih ben paman istagola barang siapa yang sibuk mengurusi sesuatu yang sudah dijamin sampai gara-gara sibuk ngurusin iku piambake kelendran lali ninggal no perintah sing diperintahne dateng piambake berarti tiyang niku faqat azu majahluhu bodhone agung banget agung bodhone agung banyune ngono karoan nek dinggo buyang sapi agung bodhone. Jadi bodoh dipak dhewe ora didungno kancane. Wattasa'at ghaflatu lan meluas. Semakin luas apa ghaflatu kelenaannya, terlena. Lupa kepada tugas kehambaan dia. Sing model ngeten iki jarang banget. Sedikit banget sing kira-kira kuwi sayang. Wong sing pun ngeten iki, wong sing kadung kesengsem donya. Sapa pokoke lek aku gak nyebut kowe ora iso. Ora iso. Kudu nyebut kowe. Kuwi ora nyebut kowe. Ora iso rezeki. Walah. Mulih kok mesti lari, mesti lari karo Gusti Allah. Krungu adat ya wis ben adat. Mboten. Niku dieling napa mboten iso tangi, digugah ora rasa menyat wis. Digugah mboten tak lawan. Upama gelem gak ingin badan setiap-setiap gerubi-gerubi mergo kancane budal kata budal ngoten mawon. Mergo riyaya-riyaya kok gak pantes gak melok salah ngoten mawon. Mergo upama ning pasar ya ora nek sing tuku. Niku to nggih. Akhire niku pun mboten ireng blas. Ngoten. Terus iki bal hakiko la abya yastahila bima tuliba minhu amma duminalah. Sungguh yang paling benar bagi seorang hamba setiap kawula niku saya paling benar kudu menyibukkan diri, mengoreksi diri, meneliti diri. Ketika saya duduk di sini, apa yang diperintahkan Allah terhadap diri saya? Niku harus selalu disibukkan. Oleh aku saya kelunggu ning pasar, aku diperintah apa karo Allah? Diperintah kon ngedol dagangan sing jujur. Oleh aku lunggu ning kantor, diperintah apa? Dikon kon nglakoni tugas-tugas ning kantor kene. khidmah kepada kehidupan. Ya aku karena Allah Ta'ala di besok nenek sawah aku ditugasi apa? Ya ngelakoni kumandang sing sawah sing bener. Nah aku diparingi kerumatan dulu diperintah apa? Ya kok tidak ngelakoni sholat satu terusnya ini kujenengnya sibuk mengurus apa yang diperintahkan oleh Allah. Sama sekali dia tidak pernah berpikir engko jatahku piro, gajiku piro, gak dihitung. Yang penting saya berusaha keras untuk menyelenggarakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan idza kana Allah Subhanahu wa taala qad razaqa al-syukur, fa kaifa la yarzuqu ahlal syukur? Menawi Allah taala niku wong sing lali-lali kaya ngoten niku napa terus dibumpet rezekine. Nggih. Wong sing lali-lali ngoten lho. Ngapusi dagang ngapusi, dadi maklar ngapusi ngoten niku. Gitu deh, kata tadi. Jadi maklar ngapusi, dagang ngapusi, jadi tukang yang ngapusi waktu. Mestinya di selenggaraan atau kerana kerja di harian, pekerjaan sak meniki, gawe kursi telu, gawe meja siji. Niku jadi cuma dilakoni 5 dino cukup, dialar sampai 7 dino. Niku lagi ngapusi sini, ngapusi. Mestinya, napa? Macul niku kudune tengkal 100 niku gampangane 2 dina cukup malah diolor dadi 4 dina mboten niku jenenge ngapusi lho tiyang sing ngapusi mboten niku ora napa terus dibumbut kalih Allah bayarane gak sida mboten tetep diparingi ngoten lho nggih soalnya kepancen jatah mbok ngapusi mbok ora ngapusi mbok elek mbok ora elek. Gue melanggar, gue orang melanggar, Allah kasih janji, nanti sing gremetake ini. Gue semua sembada. Sembada. Masa tak? Lek sing melanggar, mau didum, didumi kali Allah Ta'ala. Ya masa lek sing saman kira-kira taat malah ora uman. Tak yura pantas. Lek kok enek wong mikir, lah kula aku jujur ya kocur. Lek bener ya kelenger. Gitu deh. Lek iman ora uman. Ngoten niku sampean. Wong kok dadi wong saleh ya tolah-tolah. Ngoten iki. Sakniki ngoten niku nenune. Dadi wong jujur kojur, dadi wong bener kelenger. Dadi wong loman gak uman. Dadi wong saleh tolah-tolah. Jare sapa ya ora tolah-tolah lak soal napa gak ndubul maksiat. Tapi wong sing arep batu kan pirang-pirang. Coba lek ana wong muwedi kita uman akeh, tapi kowe ya dhek repot, ora uman kanca. Mati ya kok mlaku dhewe ning kuburan ngoten. Niki lho, supaya jenengan yakin ngoten lho. Supaya mata hati itu tidak sampai terhapus oleh hitungan sing bertolak belakang. Itu lah jenenge logikane pun ketutup kok nggih. Logikane tertutup. Wong jujur kojur. Niku lah unen-unen wong picek kok gak jenenge. Lho kok enak wong jujur kojur? Wong jujur ki kancane akeh. Bener deh mungkin gak uman rupiah, tapi uman kanca. Nggih. Wong loman gak uman. Ya bener gak uman bodoh, gak uman panganan, gak uman. Napa-napa tapi dia umanan kehormatan. Buktekno, ngono wayahe digawe, sebuah akeh. Ngloman kok. Nggih ta? Ngloman. Jenengan niku ampun-ampun wedi-wedi dateng jaminan oleh Allah. Wah aku dititipi pondok be Allah iki kan loman ya tak lomanke. Soal sing tak kan nyatane aku cukup kok yo wis tak. Lah apa kok bingung-bingung. Dan terus kan jenengan ya ampun anu to Pak. Bangun omah mawon kok api-api. Lho. Aja ngono iki bangun omah iki ibadah le. Ngoten. Ahli ibadah aku iki. Ibadah sing budi. Lah kanji Nabi genah dawe mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim baitahu kok. Sapa wonge sing iman karo Gusti Allah. Lah ngoten. Iman karo dina akhir kudu mulyakno ngurmati tamune. Lho. Dadi aku bangun omah ati ngurmati tamu. Lah aku lho ora tau manggon omah kene. Bendungi aku sekak ning gerduwe cukup kok. Tapi aku niat gak omah aku ini anak tamu. Bentino kan koncomu ke tamu. Aku tahu. Tunggu-tunggu lere ini musyawara ngurus soal RT ini, namun ini, ini. Itu sih fasilitas yang cukup. Jadi ini aku ngerti aku ketahui bangun omah, tapi ibadah. Enak sih kita bangun omah, malah pak gure dukur tamu ini gak bisa melebu. Asu ini ngarep omah, wuuuh. Ini aku mungkin akhirnya numpuk-numpuk lemah tak. Upah mau mati orang enak sih numpuk ngilap, ini dikunci kan jeruk. Kami, ini ada orang mewah omah api. Tapi terbuka oleh tamu. Ini aku kelebu ibadah. Lek sadar, ini aku perintahnya Rasulullah. Mangkana yuk minum. Bila iwal yaubil akhir. Bila yuk krim. Tapi paham loh. Kenapa tak? Wong sugih sing niate hormat tamu ngoten niku terus bareng ngono mbek Gusti Allah. Omah entek digawani tamu mulai. Ben. Lah aku niat gawe omah api kanggo tamu oleh ora kanggo aku oleh tumor-moro. Omah dadi cilik to nek tamu digowo disaki ngoten. Lagi mboten. Lagi mboten to nggih. Lho ngoten lho. Lah nek wong sing medit-medit tetil-tetil ngapusi korupsi rezeki ini malah karena Allah dijamin kok. Masa kalau orang jujur-jujur semua orang korupsi orang dijamin karena Allah. Ya? Yeah. Jamin. Amun sampai sama katut unen-unen uang uang saiki zaman wis akhir akalin jungkir. Jadi. Ya sama lu malu jungkir kok. Kok zaman wis jungkir. Jungkir bercek gelem jungkir. Aku mau jungkir aku. Ben, zaman wis akhir akale jungkir. Ben, aku mau balak-balak jungkir. Aku tetap yakin, mau jujur, mesti mujur. Ngoten, mesti mujur. Mau orang jujur ya mujur ngulon. Aku jujur ngalor. Padahal ngulon lagi. Jujur, mesti mujur. Ngoten, mesti untung. Nego. Wa idza kana subhanahu qad ajra rizqahu 'ala ahli al-kufran kaifa la yajri rizqahu 'ala ahli al-iman. Nah kalau Allah taala sudah mengalirkan rezekinya kepada ahli-ahli kafir, orang-orang kafir-kafir titip rezeki, lah bagaimana Allah tidak memberlakukan mengalirkan rezeki kepada orang-orang yang iman? Nah, sangat enggak pantas. Ya terus enggak mulai timbang kode-kode ae. Sing iman oleh rezeki, sing kafir oleh rezeki, sing salah oleh rezeki, sing gak salah oleh rezeki, tak gak salah oleh aku. Ngerti? Ngerti gak? Ngerti, berarti sama gak punya kemuliaan. Sama tidak punya jatah. Untuk dapat balasan, dimuliakan Allah. Dijiwarilah, di sisi Allah. Ngerti, mulanya nandangi perintah nih, kuat jendelok piwales rezeki nih. Nandangi perintah niku delok sapa sing merintah. Ya ngoten. Apa nek dikongkon pacar sampean diupahi pinten, Dik? Ngene jaman sik nun jauh mbah-mbah sing sedekno wis biyen si arep tunangan niku lho kon gojekno repotan rapak ning KUA, lek kon gojekno calon bojone nggih. Wulah niku ndro ngomos. Wis krungu ketem ndro mas. Kesel Mas. Gak. Jadi diupai piro, betul lagi. Kok semangat temen, kuat kuat deh. Mereka guru ini di pertemuan orang tua aneh, tu guys. Bujur ini calon bujur ini, gula. Oh kita itu koyok koyok ini gunjat dalam dunia saya sini. Semangat, padahal gak leh apa. Mereka apa? Sampai yang delok saya sama gunjat, lah saya delok tulung. Salat itu lah sama delok salat, ya lah gak bejaji. Tak boleh delok sing merintah dadi bejaji. Nun jauh. Mbah, sing masuk kene kuwi. Napa nggih pantes. Wong wis tuwa kok terus dikon berangkang jaran-jaranan. Pantes apa mboten? Pantes apa mboten? Mboten lho, tapi sing ngomong putune lagi manut. Manut apa mboten? Manut, Mbah. Jalan gak jalan, bicara deh, mana tak betul. Saya kan sudah bentuk perintah loh, lah bentuk perintah itu gak pantas leh. Bahkan berangkatnya ni gak pantas. Tetapi mungkin menolak putu. Dalam ya, dalam ya, ya, ya. Oleh gagah wah. Kalau di Ponegoro cah butuhku loh, ngoten. Nggih, wah jeci iki kok wis ngerti jalan. Iku sok berjuang iki lho, ngoten. Semangat. Salat iku jane gak pantes. Ini ganteng yang ini kok batu kan usuk-usuk lemah. Gak pantas. Ini bangun yang ini kok. Kan nambung lemah. Nambung pipi halus lah penak. Nah dibilang bentuknya gak pantas. Tapi kalau nambelok yang merintah. Bupantas gak pantas gak urus. Di perintah ya budah. Soal jatah rezeki. Alah. Ngosok. Ya gak pantas pisan. Lek gusialah loman. Kalau aku gak di dunia. Ya, seorang mungkin. Mesti di dunia. Bapak pagar-pagar kaya urung penting kok ya ora dikeki. Yo, engko salah mesakne aku. Lah timbang urung kanggo wis dikon nunggone lah malah kangelan aku. Wayah juga wis kurang petang lan sing arep teko. Lah kok weduse wis diterno saiki, malah kangelan ngerit. Wis luwih apik kok pas dhewe gawe enek ngono ora usah ngarit malah. Lagi penak ngoten. Lho, penak apa mboten? Sajane penak kok niku ngoten. Mulane niku sampe digawe iklan iki kok. Ketika ngantuk, pas ada ranjam. Ketika lapar, pas ada makanan. Ketika sakit, pas ada salam pas. Niku sampai digut. Niku lak penak to ngoten. Pas niku penak. Pas ngantuk ana sing urung, ana bang lesu ana sing nawani mangan. Pas kecuten enek sing ngekei rokok, alah penake ora karuan. Jadi Allah Taala piyambak niku lek merintah, niku lek mboten wektune gak diperintah. Dhuwur niku waktune jam 12:30 pokoke. Dile urung 12:30 gak diperintah dhuwur. Gak diperintah dhuwur. Begitu kuat jaminan Allah kalau belum waktunya itu datang ya gak didatangkan. Ora usah dijagani to, golek lara-lara. Lek ora lara aja dijagani obate. Jadi apa lah ngarep-ngarep lara. Lha lha apa larane urung mesti teko wis nyelengi duit. Dene apa to nyelengi dijogo-jogo-jogo jenenge wong golek lara-lara barang piye lah. Urung-urung ngarep-ngarep lara. Ora mati sejani. Dene kok lara kok ana obate dhewe lho, mboten lah. Sing penting dijogo ben sehat aja dijagani duit nggih tuku obat. Lho, ngerti lho nggih. Anagofatu minal iman, resik-resik iku minal iman. Mana apa ngresik hati, ngresik fisik, ngresik macam-macam. Mereka apa fisik ini kudu dijogo. Karena kita tepani Allah. Dan itu sama lakon ini malah sehat. Rosah muni. Tanya lagi duit aku. Bek menawa loro-loro ben ngobat no gampang. Malah ngono. Liru. Liru. Sing perlu dilakoni perintah Allah. Allah merintah resik-resik diresiki. Diresiki. Di. Kalau jenengan itu lah diperintah orang usah delok bentuke perintah, tapi delok sing perintah. Wong perintah Gusti Allah ditandangi ngono. Bentuke apa wis mbuh. Faqat alim da ya la abdu anna dunya madmunatun laka. Ketahuilah wahai hamba Allah bahwasanya dunia ini seluruhnya itu dijaminkan oleh Allah untuk kamu. Mosok dunya sak isine kabeh iki ora cukup nyukupi sampean. Iku si Allah ngatur rezeki ini masak menyakai iso. Masak menjauh. Ini nekat roti sak cuwil itu. Ngarep sama belum sakit. Dan. Sakit tak? Sakit. Iku si Allah nekat banjir semua nakai iso kok. Masak nekat banyu sak gelas tengarep pulau gak iso. Dan. Sakit, sakit. Mulanya buat usaha ragu-ragu. Nah. Madmunul laka minama yakumu bi awadika. Allah Ta'ala jamin itu bukan jamin untuk nyukupi kesenangan lah niki sing wong sok-sok niku salah. Salah pengantuk. Sing jadi jauh aku pun pengen ngatu-ngatu gak dikekei lho. Gusti Allah itu ora jamin kepinginanmu, Allah itu jamin kecukupan uripmu, kebutuhanmu. Lah zaman sak niki krana dihapus-apusi teori-teori kapitalisme internasional krana di iming-iming soal iklan macam-macam wong niku kata sing pengen ning ora butuh. Pengen tapi ora butuh. Lah iki sing berat. Napa sing dijamin Allah niku kebutuhan, dudu kepinginan. Lah nek kepinginan kudu ditarik to. Kepinginan iki penting apa ora? Kepinginan itu memang kebutuhan untuk perlengkapan ibadah mesti dicukupi. Lagi dicukupi berarti yang ibadah itu jenis kui, kata lo. Ibadah lah jenis kui. Dan mulanya buat nusah ragu-ragu. Lainnya wal akhirat itu mabukatun ingka. Perkara sehubungannya kali soal-soal akhirat, ini itu disupre, dimakluk dening Allah. Dan itu maksud ngamal sehubungannya kali akhirat. Mulanya Allah Ta'ala cewa tazawwatu. Kodoh gulau sanggung suruh kabeh. Tanggung perjalanan. Nanti perjalanan ini akhirat. Kapan ini mau ada tempudi? Bisa sebut jawab ya? Iya. Enten yang betul dari daftar mereka. Melayu beli. Menjuru gedung yang rapat. Raita. Mesti mereka. Mari. Kita jawab itu. Gula sanggu. Pak Inna khairan saya bertakwa. Sak temennya bagus-bagus yang sanggu itu takwa. Ini pertanyaan yang sangat. Bagai Pak. Ya butuhlah ke aku. Pak Oba surat itu. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa akalmu sehat, bahwa mata hatimu melek, tidak ada jaminan karo perintah ora iso. Kok ngaku akalnya cerdas, tapi tidak no iki jaminan karo ora gak iso. Mula sampean iku, mula kula panjenengan sedaya, kami berusaha netepi perintahipun Allah, yakin dateng jaminanipun Allah. Kandung mekaten kalau pandingan di pembaring mana ingkang padang caget mangertos nopo perintah nopo larangan nopo jaminan hingga selamat dunia ngatos di muka akhirat Allahumma. Monggo kita tutup kami tunggu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu ala sahbihi rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fi ni'amihi wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka alkhayra kullahu wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi wa min bi'd al-khayri kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ij'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أكبر كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.